Wasani adamul wajibu bil halki wat tarofu katibi waduhni wal halki. Dam yang kedua atau denda haji yang kedua adalah denda yang disebabkan karena mencukur atau memotong rambut, dan juga disebabkan karena tarofuh atau mencari kenikmatan seperti mewangi-wangian, meminyaki rambut, memberi minyak ke rambut, dan seperti mencukur seluruh rambut. Walhalku, ini mohon maaf, ini salah koma ini ya. Walhalku imma li jami'ir ra'si aw li thalathi sya'rat. Mencukur rambut ini bisa mendapatkan dam, bisa menyebabkan pembayaran dam. Tidak diharuskan untuk mencukur semua rambut. Artinya batas minimal rambut yang menyebabkan pembayaran dam adalah 3 helai rambut. Jadi 3 helai rambut dipotong itu sudah bisa menyebabkan dam yang kedua ini. Wahwa ihadat damu ala tahyir. Dam ini adalah dam atau denda yang termasuk kategori tahyir. Tahyir yaitu pilihan. Jadi tidak harus berurutan, tetapi boleh memilih antara salah satu. Fayajibu imasyatun tujizi'u fil udhiyah. Awsomu thalathati ayyam awitasodduku bithalathati asu'in ala sittati masakina aw fuqara. Likulli minhum nisfu sha'in min tu'amin yujzi'u fil fitrah. Jadi bagian dam yang kedua ini ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan yang boleh memilih manapun. Pilihan yang pertama ialah menyembelih 1 kambing yang mencukupi syarat untuk dibuat kurban. Pilihan yang kedua adalah berpuasa selama 3 hari. Dan pilihan ketiga adalah bersedekah dengan 3 sok. Jadi ukuran sedekahnya adalah 3 sok yang diberikan kepada 6 orang miskin atau 6 orang fakir. Yang tentunya bila 3 sok dibagikan ke 6 orang, maka setiap orangnya akan mendapatkan separuh sok, akan mendapatkan 1/2 sok. Dan makanan yang diberikan ini harus berupa makanan yang bisa, yang sah digunakan untuk zakat fitrah, yaitu makanan pokok. Wasalifu adamul wajibu bil isor. Kemudian dam yang ketiga yaitu dam yang harus dilakukan disebabkan ihsor atau pengepungan. Fayatahallalul muhrimu bin niyati tahallul bi ayyaksidal khuruja min nusukihi bil ihsor. Maka bila seorang yang sedang beribadah haji, dia sedang mengalami pengepungan, sedang dikepung oleh musuh atau yang lainnya, dia diharuskan untuk bertahallul. Bertahallul yaitu dia niat keluar dari ibadahnya. Niat keluar dari ibadahnya karena ada pengepungan. Wa yuhdi ayat bahu syatan haitu uhsira wa yahliku ra'sahu ba'da dzabhi. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan bila seseorang yang haji dia dikepung untuk meneruskan ibadah haji. Yang pertama tadi yaitu niat tahallul, yang kedua menyembelih 1 kambing atau dinamakan hadyu, dan penyembelihan ini dilakukan di tempat pengepungan, dilakukan di tempat pengepungan. Dan kemudian yang ketiga, setelah menyembelih kambing, dia menyukur rambutnya. Jadi waktu penyukuran ini dilakukan setelah menyembelih kambing. Warabi'ud damul wajibu biqot bisyaidi wa huwa ihadad damu ala tahyiri baina thalathati umur. Dan dam yang keempat adalah dam yang harus dilakukan, denda yang harus dibayar disebabkan membunuh hewan buruan. Dan dam ini, denda ini adalah termasuk kategori denda yang tahyir. Tahyir artinya memilih antara tiga pilihan. Di dalam hal ini pilihannya ada tiga. In kana shaydu mimma lahu mithlun wal muradu bi mithli shaydi ma yuqaribuhu fi surah. Jadi rincian dari hewan yang dibunuh ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah hewan buruhan yang memiliki kesamaan dengan hewan lain. Jadi ada hewan lain yang serupa dengan hewan itu. Wa dzakara al-musanniful awwala min hadhihi tsalatsati fi qawlihi ahrajal mithla minan na'am. Ayat ba'ul mithla minan na'am wa yatasaddaqu bihi ala masakinil harami wa fuqara'i. Jadi bila memang hewan yang dibunuh adalah termasuk kategori hewan yang memiliki keserupaan dengan hewan lain, maka dia diharuskan untuk menyembelih hewan yang serupa itu, dan daging sembelihan itu disedekahkan kepada orang-orang miskin yang berada di Mekah atau orang-orang fakir yang berada di Mekah. Fayajibu fi qatlin na'amati badanah wa fi baqaril wahsi wa himari baqarah wa fil ghazali anjun. Jadi hewan-hewan yang memiliki kesamaan ini telah memiliki, telah ada ketentuan tertentu, telah ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi misalkan di dalam kitab ini dicontohkan ada seseorang yang membunuh burung unta, maka dia diharuskan menyembelih unta. Jadi burung unta ini dianggap sama dengan unta. Dan bila seseorang membunuh sapi atau keledai liar, sapi liar atau keledai liar, dia diharuskan untuk menyembelih sapi. Dan bila dia membunuh kijang, maka diharuskan untuk menyembelih kambing. Wa baghiyatu suwaril ladzi lahu matsalun minan na'am mazkuratun fil mutawwalat. Dan jenis-jenis hewan lain yang memiliki kesamaan ini dijelaskan di dalam kitab yang lebih panjang pembahasannya. Wa dzakara tsaniya fi qawlihi aw qawwamahu. Jadi menyembelih binatang yang sama dengan hewan yang dibunuh itu adalah pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua, hewan yang sama dengan hewan yang dibunuh itu dihargai, dihitung berapa harganya. Aw qawwamahu ayul mithla bidarahima biqimati makkata yaumal ikhraj. Wa yastari biqimatihi ta'aman mujzian fil fitrah. Wa tasaddaqu bihi ala masakinil harami wa fuqara'i. Jadi tadi pilihan yang pertama menyembelih hewan yang menyamai. Kemudian pilihan yang kedua menghargai hewan yang menyamai. Tentunya harga ini adalah menggunakan harga di kota Mekah, dan waktu harga ini adalah waktu mengeluarkan sedekah ini, mengeluarkan sedekah. Dan setelah ditemukan harga hewan yang menyerupai itu, maka diharuskan untuk memberi makanan yang mencukupi untuk zakat fitrah sesuai dengan harga hewan tersebut, dan kemudian makanan itu disedekahkan kepada orang-orang miskin atau orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Wa dzakara al-musannifu aidan atsalitsa fi qawlihi aw shoma an kulli muddin yawman fa in baqiya aqallu min muddin shoma anhu yawman. Kemudian pilihan yang ketiga adalah puasa yang jumlah harinya itu sesuai dengan mud yang dibeli, andai kata dia memilih untuk membeli mud. Jadi hewan yang menyerupai itu dihargai, kemudian dikira-kirakan kira-kira harga sekian ini mendapatkan berapa mud, dan hasil dari mud itu diganti oleh puasa. Setiap satu mud diganti dengan satu hari puasa. Dan bila ada kelebihan mud, maka kelebihan mud itu walaupun tidak mencapai satu mud diganti dengan satu hari. Jadi misalkan Harga hewan itu ditaksir mencapai 10 mut setengah misalkan ya, 10 mut setengah, maka diharuskan untuk berpuasa selama 11 hari. Karena hitungan setengah ini harus diganti dengan sehari penuh. Jadi intinya dam yang ini, dam yang disebabkan membunuh hewan buruan ini, bagian yang pertama adalah memiliki kesamaan dengan hewan lain. Bila memiliki kesamaan maka pilihannya tiga. Yang pertama membelih hewan yang sama itu, kemudian dagingnya disedekahkan ke tanah haram, orang fakir dan miskin. Kedua, menghitung harganya, dan harga itu digunakan untuk memberi makanan, kemudian makanan itu disedekahkan ke orang-orang miskin tanah haram. Kemudian yang terakhir pilihannya adalah puasa. Puasa selama jumlah mut yang dibeli, andai kata memilih pembelian itu.